Tolong aku terima cintaku untuk kamu. Mohon aku terimalah aku jadi kasihmu. Kadang kau benci padaku, kadang pula jujur ku cinta padamu.